cinta berakhir sudah episode cinta kita. Menyesali kau kesali cintamu, bagaimana lagi harus aku hadapi kenyataan hidup sebegini lagi sendiri. Senyummu ku terkenang, asmara melayang, di mana kasih janjimu yang kau impikan, laku nanti budayamu bagai permata janji cinta yang palsu. Seketika aku berhenti di penghujung memori cinta, gelora asmara. Seikhlas